Hei, menu 4 senyum 5 ketawa itu adanya cuma di Radio SK loh. Ayo, ayo, ayo, pada pesen humor. Kasih napas dulu tuh. Kenapa Bambang? Kalau saya nggak nyangka sekali kalau Pak Bambang baru bisa keluar dari terowongan sampai pengap. Nah ini negur ya negur tuh Mak, jangan ngagetin. Bagaimana Pak? Bagi rata. Nah ini tumben-tumbenan ini siapa namanya? Akri Pak. Nggak, itu kunyuk situ. Panggil sama orang tua itu nyambok yang sopan deh, jangan buang buang. Opo koncone opo. Apa Pak? Nah itu. Pak Bambang, yo. Ini dari mana katanya nginep di hotel terus Pak Bambang selama ini Pak Bambang? Sementara ini saya ada simposium. Oh simposium. Oh ya, orang-orang kampung gak ngerti itu, diam saja. Pak Bambang sekarang udah tidurnya di hotel mulu. Dulu-dulu di jembatan, sekarang jembatan rubuh, akhirnya dia gak tidur di jembatan. Oh jadi Pak Bambang termasuk di hotel itu ada simposium. Saya bilang juga apa orang miskin gak usah ngomong tuh. Pasti salah. Pak Bambang, nganga dikit dah. Di tenggorokan Bapak, di tenggorokan Bapak kelihatan Pak. Enggak, ini kamu... Pemain debus lagi atraksi. Pasti nyela saya itu. Iya. Ayo siapa, nama siapa itu? Akri Pak, Akri. Nah itu... Anak kurang terawatan ibu. Nah, kalau sama orang tua itu ada masa bercanda-bercanda. Enggak ya? Iya, Pak. Serius. Sekarang saya mau bercanda dulu Pak. Tapi saya nggak sudi. Ya kalau itu saya serius deh Pak. Lihat suasana hati ya. Oh, iya. Kalau saya sedang kusam itu jangan diajak bercanda. Bunuh. Apa Pak? Sopan santun. Pak Bambang udah nggak ini Pak. Bikin katanya mau bikin kondominium sekarang. Nggak. Sementara itu meleleh terus deh. Nggak. Bapak ngerti kondomnya? Saya sedang bergerak di... Bilangin kiri, kondomnya itu. Woy, kurang ajar! Orang aja ngomong malah balik muka. Iya, enggak. Nah, sementara ini saya sedang bergerak di bidang properti. Iya, properti ya kondominium itu, Pak. Tapi saya enggak... Apartemen, Pak, apartemen. Ya, orang miskin enggak ngerti, diam saja. Bapak Pak, nggak boleh gitu. Itu mendiskriminasikan, Pak. Ya, kalau nggak ngerti masalahnya, diem saja. Ya. Daripada salah. Oh. Ya, mendingan teriak, Pak. Urat-urat susah keluar. Jadi Pak, apartemen, kondominium, properti. RS, saya, Pak. Apa itu? RS, Pak. Rumah? Rumah sangat sederhana. Oh. Jadi saya... Agri RS. Jangan-jangan ngomongin, nggak ngerti, Pak. Dia ngertinya es tungtung, Mas. Diam saja. Jadi begitu deh. Oh iya iya benar. Oh Bapak. Ya sebentar ini. Bapak, saya udah 4 hari ini ke rumah Bapak. Bapak kan yang tingkat gede itu. Tingkat gede Pak. Benar. Kita masih merah burung darah Pak. Itu yang ditepuk-tepuk siapa sih Pak? Itu debu. Oh debu. Oh. Jadi Bapak sampingannya dagang abu. Abu gosok. Eh Kri, ini orang kaya yang paling. Orang kaya apa? Karena tahun 92 kemarin aja masih budung. Lu tahu enggak? Ini jalanan nih, yang bangun siapa yang bangun? Hah? Yang bangun siapa, Pak? Jalan. Ini swadaya masyarakat sih. Cuma saya donatur paling besar. Donatur besar. Emang Bapak dulu kan masih ngeduk sumur, Pak. Itu yang suka Bapak dibawa tuh diantar. Udah penuh diangkat tanahnya. Itu kan Bapak ya, Pak ya? Itu proyek saya. Cuma saya yang membiayai itu. Orang susah tapi belagu. Rumahnya dikasih unjuk, Pak. Rumahnya, bagusan rumah dia sama kandang burung darah. Pintunya banyak. Dapur 6. Dapur 6. Di ruang tamu semua. Tuh. Gila, itu tamunya pada main di dapur kok. Ya, Pak ya. Pak Bambang, maksud saya. Iya. Pak Bambang. Pak, ya, kamu kapan-kapan main ke rumah saya, Pak. Iya. Itu satu rumah itu kamarnya 8. Waduh. Itu di teras semua kamar. Gede sekali Pak bohongnya, ada, Pak. Kamar mandi kasih unjuk, Pak. Kamar mandi dalamnya itu ada ruang tamu. Wow, enak Pak yang ngopi di toilet, Pak ya. Pisang goreng tinggal nyomot, Pak. Orang kaya itu agak aneh. Jadi ya, di dapur kamu tahu ada apa? Ada punya. Ada kaleng kerupuk. Bapak kalau mau tahu rumah saya, hujan-hujan datang ke rumah. Tidak, Pak. Tidak, sudi becek. Iya, Bapak benar itu. Lihat tuh kamar mandinya aja. Selain ada apa tadi, ada ruang tamu. Ada kecamatannya juga. Ada kelurahan. Jembatan layang. Yang bego siapa? Lu kok kamar mandi ada kelurahan? Iya. Kantor RW. Oh. Iya, di Vila Bapak. Yang di Cipanas. Yang di Cipanas. Itu gusuran. Oh. Kena gusur. Gak boleh bangun di sana. Oh, ya. Gak boleh. Jadi kapan-kapan saya ajak ke Situ Bundo. Situ Bundo. Situ Bundo. Itu Vila. Bukan rumah makan. Yang disentul. Sobo, sobo. Pak Bambang. Pak Bambang. Pak Bambang. Kemarin katanya nonton orang gila di mandi. Iya, Pak. Iya, Pak, saya tonton udahan akhirnya. Berarti akhirnya yang gila dong. Iya. Iya. Nah, kemarin saya nonton disentul itu. Disentul, iya. Kurang ajar juga nih. Mau dikatain malah balik ngatain nih. Pak Bambang. Yuk. Keren budak. Iya, saya enggak. Pak Bambang nonton di mana, Pak Bambang? Disentul deh. Disentul? Ya. Disentul, ya lah. Karena orang-orang ramai disentul di lapangan bola nyari capung. Saya di VIP. VIP ngadu jangkrik. Enggak, dia nonton. Enggak tahu susah. Orang miskin memang omongannya enggak jauh dari situ. Aduh jangkrik, nyari capung. Nyari capung. Kalau Bapak, apa, Pak? Oh, saya roller blade. Masa buntut cecek dimakan? Enak dong. Enak. Tutayam, eh. Enggak ada masalah apa ini? Iya enggak. Kamu sudah kerja? Belum. Saya Pak, saya belum Pak. Saya enggak sudi nanya kamu ini. Saya kerja itu nomor 3 Pak. Yang pertama. Yang penting nganggur Pak saya Pak. Ibu saya mampu, bapak saya orang kaya. Ya. Rumah 7 Pak, rumah dia Pak. 7. Terus perusahaan bapaknya 6. 6. Enggak kayak. Sekarang belum sembuh gila ya bapaknya. Kamu memang hebat. Iya. Saya lihat keluarga kamu hebat. Iya. Cuma Akri nih, warisan orang tuanya apa? Apa, Pak? Pikulan. Tapi kan untuk menombak tanah yang beratus-ratus hektar, Pak. Pikulan bagi saya itu bukan untuk memikul, Pak. Apa? Untuk menombak tanah-tanah saya sejauh berapa ratus meter tombak. Loh, kalau begitu, Pak, kalau saya buka kartu sekarang, loh, Pak. Warisan lu saya. Lu ngomong gitu kayak ibu lurah, loh, bener. Coba, maaf lo jeng gitu coba. Maaf lo Pak. Jeng pakai jeng. Maaf lo jeng. Apa kabar jeng? Saya pakai 32 kondom aja. Gimana kabarnya Pak Lurah kemarin? Baik lo jeng. Oh iya. Nganu lo jeng. Oh iya. Siapa? Saya sekarang punya sampingan. Iya. Apa sampingan? Saya punya sutradara dari mana? Ya lah arisan siapa yang dapat? Dari mana? Oh nggak nyangka Pak, sekarang manggul-manggul monyet. Wah, lu bisa aja. Lu dari mana? Enggak, kasihan ada Nyakir ini, mau main kagak ada temennya, gue panggul aja. Anak Pak, lu? Hah? Gue muter-muter aja gue. Oh, muter-muter. Oh, muter-muter. Lu ngobrol sama siapa? Enggak puyeng, lu. Ini Pak, kenalin Pak Bambang. Gak enak, Pak. Gua toto, Pak. Pak Bambang, ini temen saya, Parto. Iya. Juragan monyet nih, Pak. Kenalin. Iya, lumayan. Sama Devarto sudah kenal baik. Iya, benar. Anak paling ganteng ini anak. Rek tuh cuy-cuy. Ganteng apaan? Tidur miring-miring. Ya, saya sudah kenal lama ini anak ini baik hati. Baik hati, Pak ya. Baik hati. Dia toh ngobrol toh gak enak, Don. Enaknya ngalem-ngalem isi nyawa. Katanya lo paling ganteng, toh katanya, toh. Ya, kan, toh. Pak Bambang wajar sih, emang biasa. Ini satu nyawa, masa muji orang lain. Lagi, cuman beda bibir doang. Gimana, Pak Bambang? Tuh, baik, Dewarto. Dari mana saja? Ya, muter-muter aja, Pak. Terus ngomong, biar paru-parunya bejat. Dengar-dengar kalian katanya Pak Bambang keluar masuk hotel, Pak. Nah iya itu urusan bisnis ya Pak. Namanya. Pak Bambang masih suka teriak-teriak di dalam goa. Lo kayak dalang gitu ya. Saya mau pamit saja dulu, ini banyak urusan ini. Kemana Pak Bambang? Saya langsung mau menghubungi rekan-rekan kerja saya. Oh. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa telepon saya. HP saya tahu HP. Berapa Pak handphone kamu? HP saya saja. Iya, berapa? Mungkin deh, Eko ini memerlukan kerja. Bener Pak ya. Itu saya sudah membuka lowongan. Oh iya Pak. Mungkin Akri membutuhkan kamar mati. Kosong berapa Pak? Hah? Handphonenya kosong berapa? 081 081 00 00 Kosong semua deh. Ini Bandar Juni dia nih. Ada handphone jebot. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Iya. Jadi 081. Senang ini bercanda dengan kalian-kalian ini ya. Saya juga merasa bicara dengan Bapak asik Pak. Tenggorokan saya lega. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Hai. Gue malah ngobrol lagi. Iya. Sudah saya cabut dulu ya. Iya. Agak gerah ini. Iya benar. Cabutnya pelan-pelan ya Pak. Ya. Sakit kalau dikagetin nyabutnya Pak. Biasa kamar rahasia ini tempat panas begini tidak tahan. Iya benar. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Pak? Oh! nak, gimana kabar nih? Tok, ada mbak cipok tok. Biasanya lo kalau ketemu kayak ibu-ibu, kiri cipi kanan. Terus bapak orang yang nyium dia, pipinya yang ngikut. Gue dicium dia sama dia bengkak sini. Orang ulur sih. MPKB. Selamat pagi. Pasti pagi semua nih. Kok sepi om? Kenapa lu ya? Ya. Dari mana mbak? Dari mana? Siapa? Dari Kuping Terbekali. Orang gak tau kan nanya gak apa-apa. Alah, jangan gitu, angannya juga pakai. Selamat pagi. Udah, pagi dari tadi ya. Tiba-tiba gue tonjok liatin. Gue sama orang tua yang sopan dong. Gue orangnya panasan, tau lu tau gak? Ya makanya bawa payung. Ada apa mbak? Selamat pagi. Pagi. Ini ngaji jalan. Weh, Udah ya? Udah. Selamat pagi mbak. Lo kan ini sekarang siang. Kok di jalan pagi? Kenapa coba? Selamat tinggal mbak. Udah lo pilih mana dah? Mbak dari mana sih? Selamat siang. Bodoh. Materi ngobrol udah bukan selamat-selamatan lagi. Ya aku gak tau kan. Ya udah selamat hari raya. Bang. Dari mana, Mbak? Selamat hari raya juga. Mbak, kemarin saya ketemu di Pondok Gede lagi nganter ya, Mbak? Nganter tupat. Nganter apa? Pergi haji. Oh, Mbak saudaranya pergi haji apa adeknya? Siapa? Yang pergi haji adeknya apa, Mbak? Nuduh. Nuduh. Bilang ya, apa? Nuduh. Aku ini anak tunggal loh. Nuduh. Aku ini anak nggak ada ayahnya loh. Aku ini ke Pondok Gede. Iya pergi haji, pengantar apa mbak yang pergi? Nganter? Ya nggak usah ngotot kuping lo. Biasa aja, gitu. Nganter siapa? Ke Pondok Gede. Ngapain? Yang ngerti. Ya. Saya yang ngerti. Gimana? Yang ngerti tolong. Makanya sama orang tua. Bicara sama orang tua itu ada selahnya. Supaya dia ngerti kita kagak. Mbak apa untuk gede? Pergi haji. Dia nganter. Bukan udah kesini aja. Iya. Nganter siapa? Saudara pak? Ponakan apa coba mbak? Ponakan. Bukan. Mbak ke Pondok Gede nganter ponakan apa nganter siapa mbak sendiri? Nanti ke Pondok Gede. Ini gak ngerti ya. Mbak ke Pondok Gede. Nganter haji. Ke Pondok Gede. Yang nganter haji apa mau gantung diri? Siang sama orang tua tuh yang untung aja tua lo kalau udah gue injek lo. Mbak, yeah. Mbak ke Pondok Gede nganter ponakannya ke haji. Iya. Kloter ke berapa? Kloter 239.472. Itu rombongan haji apa pengungsi? Udah berangkat? Udah berangkat? Udah. Oh, kapan? Tadi malam. Sampai mana sekarang kira-kira ini? Sekarang sampai cerita. Karena pisanya belum datang. Oh, pisanya. Pisa yang makan panas-panas gitu. Oh, itu bukan pisa. Apa? Itu kambing. Iya. Tapi mbak gak ikut mbak. Siapa? Ya mbak kan udah waktunya udah mampu mbak. Aku udah 3 kali. Oh, pergi haji? Ke Pondok Gede. Iya. Orang dagang telur. Iya. Mbak? Iya. Oh gak ngomong. Ada apa aja? Gak enak ada anak muda nyanyi harus dijawab. Gini loh mbak, saya punya keluhan. Saya pernah berapa kali tawarin sama ibu saya untuk pergi haji. Aku ke Pondok Gede. Aku ke neraka jahanam. Iya. Saya pengen. Waktu kemarin kan ditawarin sama ibu saya untuk pergi haji. Saya nggak mau. Terus kira-kira kalau emang Mbah mau, saya bisa. Saya bisa cek. Naik-naik aja ngomong. Iya, aku maksudnya mendukung omongan kamu namanya orang tua kalau ngomong bagaimana. Boleh-boleh banget lah. Kayak tenggorokan kalkun. Panjang bener. Ini loh mbak. Ada. Ngomong. Siapa yang mau Saya punya keluhan nih mbak. Kenapa? Saya lagi seneng sama ponakan mbak. Bundu di tenggak. Parto, ya. Ponakanku baru 3 tahun di pagi. Enggak, yang itu yang satu lagi. Sabela. Sabela. Iya, mbak. Sabela yang anaknya cakep itu. Iya, yang cakep. Yang katanya bahenai. Iya. Yang katanya bibinya Libi. Iya. Yang katanya. Iya. Iya. Yang katanya iya. Isabella mbak, Isabella yang jalan mirip. Iya Isabellanya tuh mbak. Kasih. Emang rezeki lu kri. Woi, tebak, woi. Isabella. Apa? Isabella. Apa kabar? Perempuan. Isabella. Apa? Iseng-iseng si TPS yuk. Ini bel. Olak itu is. Is. Is, baby. Is, olak itu is. Is, pin nyempak kami. Lah, bisa belenya kemari. Ya, belok kiri. Belok kanan. Lo kok makin jauh. Dadah. Gak kemati-mati lagi. Balik lagi dikejar anjing. Sini Ben. Mundur lagi. Sini Ben. Ada Ebel. Ada Apri, ada Eko. Ada Parto, ada Eko. Isabella dari mana, Is? Jalan-jalan. Jalan, segitu gedenya tenggorokan. Ambil utang deh, bibirnya lu cabut. Sini, Ben. Lu disana dikejar anjing lu ya? Iya, tadi lu lari-lari pinjam uang ngapain ya? Katanya bibir lu mau dipakai kese dia. Isabella mau ikut sinetron gak? Malah cacat. Bel, sini Bel. Ada yang mau ngajak main sinetron. Lu tukang pet-petan ya. Sejak ngomong ngomong tadi. Kayaknya lagi tarian. Isabella aja. Jadi gak bisa ngomong. Isabella, Bel. Lo ditawarin main sinetron. Mau enggak? Iya, sinetron lo. Lo gak termasuk artis satu zaman. Karena satu zaman lagi lo bakal mati. Mau gak lo peran utama? Aku aja. Lo film-film panas mau gak? Mau gak? Lo masuk sama cowok ke dalam rumah. Iya. Trigen, lemparin trigen, sundut. Karena sih kayak di Ramayana Bogor ya. Iya. Sama di dalam bis juga. Lo mau gak? Saya nggak mau, John. Isabella. Isabella. Isabella, mbak. Salah, lu salah casting, mbak Lucia. Kolama, salah kolama. Lu salah girang. Lu gantian, lu. Malam juga. Pahan. Pahan, lu. Woi, tenggorokan diganjol gembok apa-apa itu? Senang sekali saya bisa bertemu dengan adik-adik di Karang Taruna ini. Ada pun yang pertama kali pertama saya ingin menyampaikan himbauan kepada ada anak-anak remaja. Ini Pak Lurah pakai celana pendek tuh, Ben. Malam-malam pakai celana pendek gitu ya. Kri ya, Kri. Kri. Ya, iya, Tok. Pak Lurah pakai celana pendek. Biarin. Lu celah dong. Pak Lurah pakai celana pendek ya? Iya. Iya. Ngapain, Pak? Apa malam-malam kolorat? Saya ngejar-ngejar kelinci. Terus kelinci itu masuk dalam celana saya. Saya tidak bilang apa-apa. Sampai pagi saya tertawa saja, senang sih. Kenapa? Apa tak? Itu yang pinjam catur yuk ke sana depan yuk. Pinjam catur. Biar Pak Lurah sama Kri aja sini. Kri, gue tinggal dulu Kri ya. Emang enak, gue video satu nyawa mati. Gue tonjok lo. Ini pakai celana pendek tumben gitu loh. Sebetulnya Jakarta terlalu panas. Oh. Sehingga sering terjadi kebakaran. Bagus tuh nyanyi Mr. Loba-Loba. Loba apa ya? Apa ya? Fantastic. Begini. Mr. Loba-Loba. Mr. Loba-Loba. Saya ingin memberikan kepada kalian beberapa alternatif untuk keamanan dan ketertiban daerah kita. Oh, iya. Mr. Loba-Loba. Gimana Pak untuk keamanan ketertiban? Ya saya ketertiban. Ketertiban. Sekarang apa, ini. Apa? Lurah diem lurah. Camat nonjok lu. Ketertiban. Coba gimana? Ketertiban. Udah ada lurah gue malu ah. Gimana Pak Lurah? Apa sih Pak Lurah? Ketertiban. Oh kayak gitu. Demi ketertiban warga kita ini. Saya menganjurkan. Pertama, kenapa saya bilang sering terjadi Mr. Loba-Loba? Ini sering sekali terjadi kebakaran. Yang pertama, faktor Pak, ya? Utamanya kelalaian. Sering ibu-ibu itu selalu beriang-riang dan tidak pernah memikirkan tanggung jawabnya Mr. Loba-Loba.